Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ayah saya membangun tempat sholat di halaman rumahnya khusus untuk keluarga. Apakah hukum tempat sholat itu sama dengan masjid? Kalau tidak dikumandangkan azan, hanya iqamah saja. Dan sepertinya ayah saya lebih senang jika saya sholat di tempatnya daripada sholat di masjid dekat rumah. Jazakallah khair. Kalau yang saya tahu ya, setahu saya adalah kalau ada seseorang punya tanah misalnya 1000 meter di depan rumahnya 10 kali 10 tepatnya 100 meter dia niatkan untuk wakaf, untuk sholat. Nah, mau bentuknya ada menarahnya atau tidak, ada kubahnya atau tidak, yang penting dia niatkan untuk tempat sholat, berarti sudah jadi masjid. Sudah menjadi masjid. Cuma memang kalau dia niatkan tempat sholat seperti itu, dia harus buka untuk umum. Ya rugi kalau enggak, karena makin banyak orang sholat, ya makin banyak pahalanya, otomatis gitu kan. Jadi enggak boleh eksklusif untuk keluarga saja, walaupun itu di halaman rumah. Jadi bisa dibuatin jalan orang lain bisa masuk. Jadi itu sudah berlaku hukumnya masjid. Dan sebaiknya tetap ada azan. Kalau sudah diniatin untuk tempat sholat seperti itu, ya azan sudah. Dan saya sudah bilang sama teman-teman yang di kantoran, kalau ada building 10 lantai, di lantai 7 misalnya ada satu blok ruangan, walaupun cuma 5x5 meter misalnya, diniatin untuk musholahnya, untuk masjidnya, itu sudah masjid. Hukumnya sudah hukum masjid. Walaupun ulama mengatakan lebih afdal kalau masjid jami' yang ada sholat jumatnya itu lebih afdal. Karena makin banyak orang sholat, maka makin besar pahalanya. Gitu kan? Makin baik. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Makanya tetap berhukum seperti hukum masjid. Apalagi memang itu sudah dasarnya diniatin, sudah gak berubah. Dia jadi musholah. Kalau mungkin satu waktu kantor itu pindah, barangkali baru dibongkar, itu lain. Tapi tetap selama dia sudah diniatkan di blok untuk masjid, untuk sholat, berarti sudah berlaku padanya. Sudah berlaku hukum masjid. Ada tahiyat masjidnya, dapat fadilah ke masjid, sama. Sama saja. Walaupun lebih afdal sekali lagi tempat sholat jami'. Dan itu ulama rincikan pada saat membahas masalah itikaf di bulan Ramadan. Bolehkah itikaf dilanggar di surau kalau kita? Atau harus masjid yang ada sholat jumatnya? Maka mereka mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini semuanya jadi masjid, bisa jadi masjid dan semuanya suci tanahnya, maka berlaku di mana saja. Dasarnya gereja dibeli oleh muslimin, diniat jadi masjid, dari masjid. Gitu kan? Sudah jadi masjid. Makanya di situ tinggal diniatkan saja. Yang tidak boleh itu, kalau memang dasarnya tanah itu kuburan. Nah, ada kemarin yang tanya kepada saya di Tanjung Priok, Ustaz, hukumnya gimana nih? Ada masjid di Tanjung Priok, asalnya itu memang pemakaman umum. Tapi karena sudah berjalan waktu, gitu kan, kuburannya gak dibongkar, langsung dibangun di masjid di atasnya. Wah, ini saya bilang gak boleh dipakai sholat. Mutlak ini gak boleh, karena itu kuburan. Gitu kan? Gak bisa, kecuali jenazahnya dikeluarin semua, tulang-tulangnya dipindahin di pemakaman yang lain, tanahnya sudah bersih dari jenazah, baru bisa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, tidak boleh menjadikan la taj'alu kuburakum masajid. Tidak boleh kalian jadikan masjid kalian sebagai masjid kalian itu kuburan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Baik ada kuburan di situ, ya, atau dibangun untuk kuburan tadi. Ustaz, doa antara iqamah dan azan kan makmur atau mustajab. Mana yang harus saya lakukan sementara waktunya singkat? Maksudnya antara sholat kali ya, sholat dengan doa. Ya, kalau saya sarankan gabungkan keduanya. Sholat qobliyah dalam sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan. Ya. Bahkan saya sarankan beberapa jemaah saya itu agar mereka kalau lagi sholat qobliyah ya, itu memperlama sholat. Gunakan untuk doa. Jadi menggabungkan antara lamanya sholat dan gitu dengan adanya doa dalam sholat itu. Karena memang kita dibolehkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Salah satu ciri Sufyan Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, diberikan julukan Sajjad. Dan beliau itu disebutkan dalam kisah hidupnya, beliau kalau punya hajat tidak mengangkat sujud kepalanya dari sujud sampai Allah kabulkan. Sujud sama Allah SWT terus sampai dia merasa hatinya plong, begitu diangkat kepala dia yakin Allah sudah ijabah. Jadi kadang-kadang sampai temannya mengatakan, Sufyan Tsauri sujud sementara saya tawaf 7 kali, dia masih belum angkat kepalanya. Jadi kita boleh. Gitu kan? Boleh juga selesai salam baru kita angkat tangan berdoa, itu boleh saja. Tapi boleh digabungkan keduanya. Ustaz, apa hukumnya doa, meminta doa panjang umur? Boleh saja. Tapi fahami ya, meminta doa. Misalnya kita mengatakan, Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan umur saya. Di sini bukan berarti kalau Allah sudah tentukan 65 lalu bertambah jadi 67, enggak. Maknanya masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahim. Gitu kan? Jadi artinya Allah berkahi, kalau dia umurnya 65 akan meninggal pada saat dia mengatakan, ya Allah panjangkanlah umur saya, maka akan masuk ke makna bahwasanya ya Allah berkahi umur saya. Jadi kalau ada dia umur 65, ada juga orang yang akan berumur 65, si A dan si B. Si A berdoa selalu Allah berkahi dan Allah panjangkan umurnya. Si B enggak pernah berdoa. Maka kita temukan si A yang selalu berdoa ini dalam 65 tahun itu dia banyak sekali melakukan perbuatan amal saleh. Sudah membangun masjid berapa banyak, sudah bantu anak yatim, sudah ada tanah wakafnya, sudah banyak Quran yang disebarin. Luar biasa gitu. Nah itu maksudnya yang diberkahi. Jadi kalau Anda pun minta bukan berarti umurnya bertambah dari ajal yang telah Allah tentukan, karena itu sudah tidak akan berubah di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin, tapi akan diberkahi umurnya. Ketika makmum masbuk mendapati imam sudah rakaat terakhir lalu sampai pada tasyahud akhir, apakah bacaan tasyahud makmum seperti pada tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tentu tasyahud awal sama akhir sama saja, enggak ada bedanya. Dua-duanya sampai selesai salawat. Perbedaan dasarnya adalah setelah tasyahud akhir itu ada doa. Dan sudah pernah kita pelajari 13 macam doa. Perlu juga saya sampaikan sama teman-teman, khawatir saya lupa. Dosa-dosa besar ini kan ada sekitar 106 dosa besar ya. Setelah saya pantau dengan teman-teman tim kameramen, ternyata masih ada beberapa dosa besar yang belum sempat direkam, gitu kan? Dan juga teman-teman di sini yang ikut mungkin tidak semuanya ikut dari awal. Waktu dari masjid-masjid BI sampai Masjid Al-Azhar pun itu rata-rata sudah dosa sekian puluh, gitu kan? Maka insya Allah ini di bahasan malam kita malam ini itu dosa besar terakhir sebelum satu sebelum terakhir. Jadi pertemuan Rabu akan datang itu sudah dosa raya terakhir sekali. Kurang lebih sudah yang 106, gitu kan? Yang tadi itu sekitar 105. Nah, nanti setelah selesai ini kita akan review 50 dosa besar. Jadi nanti akan kita ulangin dari 1 sampai 50 insyaallah kembali agar memang sempurna teman-teman yang belum ikutin dari 1 sampai 50 itu, ya selebihnya dari 50 sampai 106 itu Anda bisa lihat di YouTube nanti insyaallah, gitu kan? Itu akan kita insyaallah akan ulangin. Ini bukan ulangin sebenarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ikut sekalian juga bisa di-upload ke YouTube, itu akan lebih baik. Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan jika lewat salah satu dari 3 makhluk, anjing, keledai, wanita di depan kita yang sedang sholat, maka sholat tersebut batal. Nah bagaimana maksud hadis tersebut Ustaz? Tadi kan saya jelaskan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau memang lewat di depan kita ya sholatnya batal. Memang sholatnya batal. Jadi ulangin. Kita berhentikan sholat lagi. Gitu kan? Itu secara zahirnya hadis memang begitu. Secara zahirnya hadis memang begitu. Tapi kan alhamdulillah keledai gak ada di Indonesia. Gitu kan? Alhamdulillah. Anjing ada, tapi anjing disuruh jangan pelihara, gitu kan? Dan umumnya kalau anjing ada di tempat-tempat umum kaum muslimin pasti diusir biasanya. Kecuali Allahu a'lam ada yang keluar dari jalur normalnya nih. Banyak orang-orang Islam yang sengaja pelihara anjing. Sampai pernah ada satu ibu bilang, "Kenapa sih Ustaz, Islam itu keras sekali enggak boleh pelihara binatang?" Emang ibu pelihara apa? Pelihara anjing, Ustaz. Emang ibu enggak bisa alihkan ke hewan lain? Ada kucing, ada ayam, ada kambing, banyak yang boleh. Kenapa harus anjing? Najis lidahnya, gitu kan? Haram untuk dimakan, nggak boleh. Pelihara kambing enak atau ayam, gitu kan? Lapar pengen potong, Bismillah makan kan enak. Beli lagi nanti. Jadi jangan aneh-aneh. Gitu. Apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita? Enggak, kalau belum balik nggak batal. Jadi ini masuk wanita ya, karena dalam hadis dikatakan imro'ah. Makna imro'ah artinya wanita yang sudah balig. Kalau masih anak kecil, main-main di depan kita tuh gak batal. Insya Allah gak batal. Gitu kan? Bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya, Umamah, anak perempuan dari Zainab, ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi. Dan itu di depan Nabi SAW. Gitu kan? Maka itu tidak masuk insya Allah, kecuali yang sudah balig. Dan ini kalau lewat ya, kalau lewat. Ingat hadis Bukhari kalau antum pernah mendengarkan, kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mengetahui Nabi SAW lagi sholat malam pada saat kaki saya terlintas di depan Nabi SAW. Dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya, dipindahkan. Itu tidak batal, karena Aisyah radhiyallahu anha lagi tidur, tidak sadar kakinya terlintas. Ya, karena kecilnya ruangan, maka Nabi SAW lagi sholat, itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau. Dan beliau tidak menganggap itu membatalkan, dipindahkan. Ini maksudnya memotong memang, lewat. Lewat ini. Terkadang di saat sholat Jumat, ada dering HP yang mengganggu konsentrasi kehusyuan sholat. Apakah pemilik HP bisa melakukan gerakan untuk mematikan dering tersebut yang ada di lantai? Menurut saya apa hukumnya merokok? Mengapa masih ada yang merokok di lingkungan masjid? Tentu saja boleh ya. Tidak masuk dalam gerakan sia-sia kalau sesuatu yang mengganggu kehusyuan. Dalam hadis kata Nabi SAW, diambil daripada hadis Bukhari, ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang di antara kalian sedang beringus atau tertahan lendir di tenggorokannya, maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya agar tidak terganggu konsentrasi sholatnya ke kiri tubuh. Dalam riwayat lain, jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya, dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi sholatnya. Jadi dia boleh keluarkan. Kata ulama, dari hadis ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat, maka dibolehkan. Di antaranya tadi, mematikan HP misalnya. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, begitu mau masuk sholat, di silent. Dan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya. Jangan bilang, saya pelupa. Gak boleh. Itu sugesti negatif. Enggak, saya enggak lupa. Emang gitu. Konsentrasi, coba belajar fokus gitu kan. Jadi enggak insya Allah, sebelum masuk memang ditanamkan dalam jiwa kita harus kita kecilin atau hilangkan, silent aja gitu. Getar juga enggak usah, nanti lagi walad dhalim getar di dadanya gitu kan. Jadi enggak usah, silent aja, memang enggak ada suara. Habis sholat kembali lagi silahkan. Itu saran saya. Tapi boleh, hukumnya di sini boleh. Yang ditanyakan tadi, boleh insya Allah. Selama memang itu ya tidak mengganggu sholatnya dia. Kalau kita menyimpan dana di bank syariah, maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang itu pakai mat supaya jelas. Ya, itu matnya mat lazim lagi, gitu. Saya pakai 6 harakah. Haram, enggak boleh. Enggak boleh. Dokter bilang enggak sehat, bisa menyebabkan impotensi, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya gak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca gak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli. Foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Gak bisa gimana. Haram, gak boleh. Saudaraku banyak nih, jus mangga, Masya Allah enak. Minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, enggak baik. Bau mulutnya enggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam. Enggak ada manfaat, uangnya haram yang dikeluarkan. Tinggalin itu syaitan. Syaitan itu perbuatan syaitan. Saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih. Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru TK, guru SD di Saudi. Syekh, dari mana Anda bilang rokok haram? Kata Syekhnya, firman Allah, Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Dia bilang, ya Syekh, tapi saya tidak anggap itu khabais, saya enggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumahmu, kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang Syekh. Kenapa kamu larang? Katanya baik, gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus. Gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, tak baik. Dia sendiri tahu, gurunya untung berakal tuh. Dikeluarin batang rokoknya, dia patah-patahin udah dibuang. Oh, sekarang saya tahu kenapa haram Syekh. Haram, gitu kan? Tidak boleh, ini bahaya. Apalagi lingkungan masjid, ini luar biasa ini. Saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini. pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia. Saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI. Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Khalid tolong datang. Kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih. Butuh antum hadir. Baik, khalas, saya hadir. Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok. Mulai bakar rokok. Duh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama, merokok dia satu. Satu merokok, sana buka rokok lagi. Sana buka rokok lagi. Masya Allah gitu. Ini mulai menyebar nih, asap. Lagi pecahin masalah umat. Wah, hebat sekali. Ini luar biasa. Lagi pecahin masalah umat, ngepul juga. Wah. Syaitannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan, sebelahnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. Ustaz, kita mau selesaikan dulu, nanti kita sholat berjamaah. Hah? Hajib. Azan, tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya gak pernah datang seumur hidup lagi. Saya gak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana mau nyelesaikan? Bagaimana Allah memberkahi gitu kan? Gak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan. Bangunnya bagus, ber-AC. Tapi ya sudahlah. Qadarullah masyafal. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik. Tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan, bisa dikategorikan halal ya, dibuat untuk makan? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu insya Allah, karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah, atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya, secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada para teman-teman di situ, insya Allah yang faham masalah syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh gitu kan. Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah Ustaz di YouTube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai apa ini? Syiah, tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap di-update dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah di-upload ke YouTube. Sebenarnya begini, ini Pak Diarto kebetulan ada di sini, bisa konsultasikan langsung. Jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana, ya, masih pakai kamera sederhana, dan kadang-kadang memang pada saat diupload pun itu masih dengan sangat sederhana caranya. Mungkin editingnya juga seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, alhamdulillah di antara kaum muslimin yang menyumbang, kamera-kamera kita sudah mulai berkembang dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala. Dan sekarang cukup banyak, ya, sering ada yang WhatsApp ke saya dan SMS, Ustaz, ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di-download. Sebenarnya bukan tidak bisa di-download, lagi diedit. Yang itu ditarik kembali sama teman-teman tim, kemudian diedit kembali dari awal dan baru ya dimasukkan kembali. Insya Allah, ya mudah-mudahan kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan. Anda mau pahala silakan, tinggal hubungin Pak Diarto, beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. So, saya mau tanya, apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. Sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya. Dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat Ustaz, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia enggak bisa hilangkan ya sudah. Taubat insya Allah sudah diterima sama Allah SWT. Dia berdosa karena perilaku tatonya dulu. Karena itu kan merusak tubuhnya. Gitu kan? Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik. Ya kan itu. Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya. Itu lebih baik. Gitu kan? Ada orang berobat, masih ada bekas penyakitnya. Tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit. Itu bagus saja. Tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya itu lebih baik. Seperti itulah. Jadi tetap sah insya Allah. Yang saya tahu asal dia sudah taubat. Kenapa dalam sholat tahiyat akhir kaki kanan harus ditekuk? Ya itu perintah Allah. Perintah Allah, mau dijawab apa kira-kira? Hah? Saya pernah kasih tahu ya. Kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang paling pertama imani dulu. Jalankan dulu. Kalau ada hikmahnya baru kita ambil. Kenapa sholat duhur sama sholat asar dua-duanya 4 rakaat? Padahal ini siang sama-sama. Kenapa enggak jam 2 siang aja 4 rakaat? Loh Allah maunya begitu. Tuhan kita maunya begitu ya sudah. Kenapa tahiyat angkat jari telunjuk? Kenapa bukan jari tengah? Ya enggak bisa. Allah maunya begitu. Kan itu. Tuhan maunya begitu. Kitanya yang adaptasi. Bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita, enggak. Karena itu sistem ya, kita harus belajar. Memang begitu. Anda kalau kerja di perusahaan, perusahaan menyuruh, nah ini mungkin mudah difahami nih. Menyuruh pakai baju putih perusahaan, Anda bilang enggak usah putih deh, bajunya hitam aja, gitu kan? Sama-sama rapi kok, enggak bisa. Perusahaan maunya putih gimana? Itu baju perusahaan, simbolnya harus sama. Kalau enggak dipecat, ya wajar Anda dipecat karena enggak ikut peraturan, gitu kan? Ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan cepat difaham, Masya Allah. Apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya? Bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra? Ini sudah saya jawab tadi anak kecilnya. Tentu saja lebih baik kalau Anda ada waktu berikan kesempatan, tidak usah berdiri dulu. Lebih baik kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah, kita memang tidak buru-buru, mungkin tunggu cuma 5 menit, 7 menit, ya sudah tunggu. Kita juga dapat pahala insya Allah. Jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah, dia dapat pahala. Sama juga gini ya, ini coba rapi berlalu lintas. Jadi kalau ada orang lagi mau lewat, kita lagi mau lewat juga. Banyak orang tidak mau ngalah. Ini pekah. Saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya, kalau kita mengalah dengan niat memang mau mengalah, berbuat baik sama orang, insya Allah, selama dia jalan duluan, insya Allah, berapa jauh ban mobilnya jalan, kita dapat pahala tuh. Kalau 2 mobil, 3 mobil, mengalah, gak apa-apa. Nanti ketinggalan Ustaz, insya Allah, enggak. Orang yang buru-buru dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu, tentunya sama aja sampai di lampu merah yang depan. Tergantung niatnya, insya Allah. Apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah asar? Jika ada, berapa rakaat? Yang saya tahu ada qobliyahnya 4 rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kalau ba'diyahnya ini Allah alam, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat sesudah asar. Gitu kan? Tetapi ini lebih umum, ulama mengatakan masuk dalam khususiyatun Nabi SAW. Ini sholat khususnya Nabi SAW. Atau sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar waktu Nabi SAW kerjakan ba'diyah asar itu dan dilihat oleh sahabat, sebenarnya itu sholat qobliyah asarnya yang beliau terlewatkan. Karena beliau pernah praktikin dalam hadis Bukhari yang lain kan. Beliau pernah habis sholat asar tiba-tiba langsung sholat sunnah lagi. Habis sholat asar, sholat sunnah. Ya, 4 rakaat. Lalu beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat apa ini? Ada wahyu baru turun? Maksudnya, ini selama ini Anda larang kami sholat ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini ba'diyah duhur saya. Yang tadi saya tersibukkan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa. Maka beliau kerjakan setelah asar itu. Bagaimana etika ketika nama Rasulullah SAW diucapkan saat khutbah Jumat? Bilang SAW. Yang tidak jawab apa-apa itu tidak jawab salam, tidak jawab salawat, itu kalau lagi sholat, itu saja. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sholat ini dalam hadis Bukhari tidak layak dimasukkan perkataan apapun kecuali sholatnya. Jadi gak ada jawab salam, tidak ada jawab salawat, gak ada. Kalau kita habis salam ingat, ya kita mengatakan SAW dengan niat tadi. Kita mengatakan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kalau ingat. Gitu kan? Kalau gak ingat ya sudah. Karena kita lepas daripada hukum, gitu kan? Kalau sholat maka hukumnya berlain. Waalaikumsalam. Waktu Ustaz Khalid mohon kasih tips jika Ustaz sholat apa yang dilihat di tempat sujud. Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu Wa Taala. Membayangkan Allah, bagaimana bisa? Namun tetap saja tidak konsentrasi, mendengarkan bacaan imam namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. Gak usah bayangkan apa-apa, sejadah saja biasa. Buka matanya, konsentrasi ke bacaan. Gak usah menghayal apa-apa, gak bisa mau bayangin Allah bagaimana. Mau bayangkan Ka'bah, gak perlu. Apakah dengan membayangkan Ka'bah kita akan khusyuk? Enggak, malah kemana-mana tuh. Nanti bayangkan juga orang tawaf, bayangkan juga orang pakai ihram. Gak usah, ya sejadah saja, udah biasa. Kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat, membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus ke bacaan. Sudah cukup itu insya Allah, gitu kan, sudah cukup. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam, jangan membayangkan kambing. Lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat? Fokus ke bacaan. Fokus ke bacaan. Itu contoh ya, contoh. Jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu. Contoh saja. Jadi kalau kita mau fokus, belajar fokus itu konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jika ada 2 lembar uang kertas di dompet, 10 ribu tua dan 1 ribu. 1 ribu masih muda. Mana yang harus dimasukkan ke kotak infak Ustaz? Apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya? Nominalnya, keikhlasan pertama, nominalnya yang kedua, gitu kan? Nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar. Jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya. Kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi, misalnya yang bersedekah 10 ribu gak ikhlas, gitu kan? Yang 1 ribu ikhlas, itu lain lagi, gitu kan? Tapi tentu nominal, tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan. Jadi keluarkan aja. Lain kali taruh 1 ribu baru dan 10 ribu baru, gitu kan? Iya. Maaf, ana mau bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12, masalah zina. Jika seseorang bertobat nasuha dalam hal zina di masa lalunya, apakah dia setelah bertobat, ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya? Misal ketika pacaran dulu pernah berzina, kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah. Mungkin maksudnya sudah menikah ya. Haruskah meminta maaf karena takut di yaumul mizan atau hisab nanti dipertemukan menjadi musuh? Tidak. Kalau zina enggak perlu minta maaf. Kalau zina enggak perlu minta maaf. Yang minta maaf itu yang berhubungan dengan materi. Seperti maaf, ada materi seperti curian atau memang merusak nama baik, gunjing, ghibah, ya, fitnah. Nah, itu baru minta maaf. Kalau zina enggak, gitu kan. Setahu saya tidak. Cukup taubat insyaallah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang Anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya terkena diabetes, divonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat Avesan. Keluarga disuruh menandatangani surat operasi. Sebagai anak saya mewakili tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga. Namun setelah operasi bukannya membaik, malah kondisinya semakin menurun. Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus 3 kali cuci darah. Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang. Ana berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah. Bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syariah, apakah dibolehkan? Jangan sesali diri Anda, itu qadarullah masyafa'al. Sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita bukan disengaja salah. Kita tanda tangan tadi memang kena permintaan dokter. Dokter juga punya ilmu dengan masalah itu. Cuma mungkin melesetnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Karena semua penyakit, pertama Anda tidak terlibat dalam dosa itu. Yang kedua, operasi itu kalau memang dokternya jujur apa adanya gitu kan, dia bukan sengaja memang memusyahkan pasien ini, maka insyaallah dia berpahala, enggak ada masalah. Tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian. Ujian. Ujian berarti jawabannya sabar. Enggak ada yang lain. Sabar. Pahala sabar datang dengan ujian. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam. Ya, macam-macam. Dalam rumah tangga mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat, dan macam-macam cobaan datang. Ya sabar. Apa itu sabar? Hah? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Bukan duduk manis, enggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan, saya disuruh sabar. Bangun flu, tiba-tiba sakit. Ya sudah sabar. Sambil ikhtiar, minum obat. Kan gitu. Seperti itu, jadi ikhtiar. Sabar. Kalau saya melihat ini, cobaan insya Allah. Dan tentu berita gembira bagi setiap muslim. Karena hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim capek, letih, gangguan orang, bahasan beduri, menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosanya. Malah masya Allah, mungkin subhanallah kita tidak tahu di darah ayah Anda ini mungkin ada sesuatu yang haram, Allah mau bersihkan dengan cara itu. Kita enggak tahu, karena yang jelas semua penyakit, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak cukup dengan istighfar. Allah uji dengan penyakit. Maka insya Allah itu akan jadi pembersihan. Lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat, gitu kan? Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Enggak ada yang mustahil, enggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara, Ustaz. Itu betul tulisannya begitu ya. Ketika kita menyinggung masalah poligami, saya coba survei, bertanya ke bawah, ke banyak beberapa akhwat yang awam, belum mengenal sirah nabawiyah, bahkan untuk menyebutkan 9 istri Rasulullah SAW tidak tahu. Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua, yang ditinggal suaminya, syahid ketika jihad. Kalau mau poligami, sana sama janda tua yang jelek. Jadi bukan karena nafsu, mohon penjelasannya Ustaz. Bagi mereka yang belum mengenal istri Rasulullah, untuk menggambarkan secara singkat bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua, tapi bidadari pilihan yang cantik. Istri Nabi SAW yang 9, yang tua itu cuma satu orang, Ummu Salamah. Hanya itu. Yang lain semua tidak tua, gitu kan? Janda yang masih muda, Hafsah masih muda, Sofia masih muda, Juwairiyah masih muda, Maria Kiptia masih muda. Semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling muda, gitu kan. Cuma Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi, menikahlah dengan perawan, gitu kan. Karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawain, Mahkota Pengantin, gitu kan? Cuma saya sudah sering bahasakan, ikhwani dan akhwat, teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau memakuan poligami, dari sekarang dirancang, diprogramkan memang. 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita harus lakukan dalam 3 tahun? Ya buat planning, buat program. Bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau dia sudah rancang sebelumnya, 3 tahun lagi saya mau nikah. Sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini, sudah ada rancangannya. Kan gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari-nyari tempat, bingung, pindah-pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak, kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program 3 tahun. Nah, yang perlu kita lakukan adalah 2 hal. Persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan diri kita adalah persiapan. Ingat, orang kalau menambah pasangan hidup butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu, ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit malam. Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Kena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau dia, itu haknya dia. Gak bisa, mabit. Dan nafkah itu 2 hal gak bisa dibantah. Harus ini, gitu kan. Kecuali dia memang yang tanazul, udah gak apa-apa malam ini gak datang ke saya misalnya. Itu haknya dia, gak bisa. Itu ekstra semua. Ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah poligami itu. Gak bisa. Emang gak bisa, susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu. Gak mungkin, gitu kan. Sisi yang lain, kita persiapkan juga istri. Istri persiapkan. Berikan bekal-bekal buku agama, berikan pemahaman tentang agama, sehingga keimanan dia juga bisa seimbang sampai pada level itu nanti. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau target kita angka 10, maka kalau kita enggak capek angka 10, kita minimal 9 dan 8. 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan. Akan bisa, insya Allah. Akan bisa, asal diplaningkan, diprogramin. Ini bukan asal jalan gitu kan, tapi memang kita punya program. Sama begini, kalau kita kerja di kantor, jabatan yang sama, pendapatan yang sama, tapi ditambah job kerjaan. Gitu. Itu orang berumah tangga lagi. Karena dia tambah. Kalau antum siap, silahkan jalankan. Gitu kan? Silahkan. Tapi ingat, jangan menambah job kerjaan ekstra, kerjaan pokok ditinggalkan. Gak boleh. Ada orang banyak, subhanallah, ikhwah gitu. Asal ini kan poligami Islam perintahin, kalau kau gak terima terserah. Bukan itu. Itu boleh dibahasakan kalau dia menolak mentah-mentah poligami. Tidak mau, itu bukan agama. Misalnya, itu lain, kita jelasin sama dia. Tidak boleh dia nolak. Itu kan hukum, maka tidak boleh. Kemarin subhanallah ada yang tanya kepada saya di Wisol waktu saya live. Ahad kemarin. Judulnya Anda bertanya, kami menjawab setiap Ahad malam. Alhamdulillah saya tampil jam 8 sampai jam 10. Ada satu ibu tanya, Ustaz, bolehkah saya minta cerai karena suami saya poligami? Itu setengah jam saya bicara masalah poligami. Enggak boleh ibu minta cerai. Dengan alasan apa minta cerai? Apakah suami ibu melakukan perbuatan yang haram? Kalau kita masih SD, enggak ngerti pelajaran orang kuliah, jangan kita bilang, oh saya enggak ngerti, udah enggak usah dipelajari. Enggak, kita belajar, berusaha sampai kita nanti memahami di tingkat kuliah itu. Gitu kan? Jadi kita lakukan. Itu untuk nasihat wanita, dia enggak boleh nolak. Si laki-laki harus punya persiapan. Dia harus bisa bagaimana antum bisa meyakinkan si istri ini supaya bisa nerima. Jangan bilang istri saya susah, enggak. Pasti akan bisa, gitu kan? Dengan cara didoakan, dikasihkan bekal-bekal ilmu. Apa yang membuat dia ragu kira-kira? Dia merasa nanti kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ya berikan keamanan di situ. Berikan keamanan, tidak akan ada perubahan. Tidak, memang betul. Dan tunjukkan komitmen sebagai laki-laki memang tidak berubah. Memang begitu. Baru bisa, gitu kan? Insya Allah. Dan saya beritahukan begini. Kalau misalnya Anda laki-laki ini sudah niat memang, insya Allah. Niatnya bukan karena mau pamer. Bukan karena berbangga-bangga saya punya sekian istri. Niatnya karena sunnah Nabi SAW. Dan sudah diplaningkan, Allah mudahin. Seperti kalau kita mau haji. Saya mau haji 3 tahun lagi. Mulai sekarang nabung. Itu nanti Allah mudahin tuh. 3 tahun lagi insya Allah haji. Begitu. Dan semua teman-teman, para masyayikh, para ulama yang poligami memang diplaning sama dia. Diprogramin. Emang saya akan poligami. Mungkin tidak usah secara khusus nyari pasangan. Subhanallah, kita kalau sengaja cari pasangan tuh susah. Enggak usah nyari, nanti datang Allah kasih opsi. Ada tiba-tiba orang yang begini, ada orang yang begini, nanti akan sampai sendiri di situ. Levelnya akan sampai di situ, gitu kan? Jadi enggak usah khawatir tentang masalah ini. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi salah kalau ada persepsi menganggap istri Nabi SAW semuanya tua-tua dan jelek. Ini bahaya. Enggak boleh ini menghina ummahatil mukminin. Mereka sangat terkenal, ya. Nabi SAW dipilihkan, kata beliau, saya dinikahkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW itu. Artinya Allah yang pilihin tuh istri-istri Nabi. Gak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Ya. Ada seseorang ketika berwudu, pas membasuh kepalanya, dia hanya menyiram di keningnya saja. Tidak sampai ke atas kepalanya. Apakah sah sholatnya? Yang saya tahu insya Allah sah ya. Insya Allah sah. Karena yang merupakan rukun dalam wudu adalah telapak wajah dan siku, tangan dan siku, gitu kan? Yang Anda lakukan kalau tayamum itu rukun mutlak, nggak ada khilaf diantara ulama. Kalau telapak tangan, kumur-kumur, hidung, kepala, kaki ini masih dimasukkan dalam kategori umumnya ulama bilang sunnah muakkadah, yang itu sunnah muakkadah. Insya Allah sah, tapi tentu lebih baik dia lakukan dan dia belajar ya. Kalau Anda lihat ingatkan, Pak kepalanya belum kena, gitu, dibahasakan. Teman saya ayahnya telah almarhum, tapi teman saya suka sudah tahu sunnah yang tidak ada dalil tentang tahlilan, tapi keluarganya tetap saja melakukan acara tersebut. Apa yang harus teman saya lakukan agar tidak dibilang ajaran Wahabi? Dan apakah boleh diam di tempat pintu masuk hanya untuk menyambut salam dengan tamu yang tidak mengikuti ritual? Tolong masukannya Ustaz. Sudah sering saya bahasakan ya gitu. Jadi kita tunjukkan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang meninggal, kita datang bertakziah. Kalau keluarga kita meninggal, kita siap menyambut tamu, nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu pelanggaran, sampaikan. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nggak usah khawatir dikatakan Wahabi itu, nggak perlu khawatir. Kenapa sih? Kenapa kalau dikatakan Wahabi itu ada apa? Dan Wahabi itu bukan istilah bagi orang yang ikut sunnah sebenarnya. Itu istilah oleh orang-orang Syiah yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang-orang muslimin umumnya, kaum awam ini, khawatir dan ketakutan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Wahabi cirinya berjenggot, tidak isbal, kalau azan ke masjid, perempuannya pakai cadar, emang begitu. Gitu. Jadi orang dibuat takut dengan istilah itu. Anda kalau tidak, dan itu tidak benar, istilah Wahabi gak benar, gak ada hubungannya sama sekali. Jadi gak usah tersinggung dengan istilah itu. Mereka mau bilang ini Wahabi, ini bukan Wahabi, ini mengikuti sunnah Nabi. Gitu kan. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah bolehkah saya berdiri di pintu nyambut karena misalnya orang tua saya meninggal, ya kalau kita bisa berikan masukan, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sambut umum yang sunnah kerjakan, menyambut tamu, gitu kan? Kemudian menerima doa-doa mereka kalau mereka doakan, mereka memberikan makanan kita terima. Yang lain yang haram, yang memang tidak ada sunnah, jangan dilakukan. Hanya itu saja, gitu kan? Itu yang saya tahu. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sampai malam? Ya, saya tidak ngerti malamnya apa ini. Maksudnya kalau lembur sampai pagi, malam, ini memang makruh. Ya. Ini makruh. Nabi SAW disebutkan dalam banyak hadis riwayat Abu Daud, bahkan Abu Daud rahimahullah menghususkan bab khusus, kalau saya tidak salah di jilid 7 dan 8 kalau tidak salah di Abu Daud, saya pernah pelajari waktu di Madinah dulu, bab khusus bab nahi anis samr, larangan begadang. Jadi dalam Islam itu tidak boleh begadang kalau tanpa udzur, tidak boleh. Nabi SAW melarang ya para sahabat untuk samar. Memang begitu. Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan melarang para kaum muslimin untuk begadang. Itu kan. Jadi tidak boleh begadang. Dan Nabi SAW kadang-kadang melewati waktu habis sholat isya sampai di awal malam. Kalau kita awal malam jam 11 malam itu kalau ada hal-hal yang penting. Seperti misalnya memecahkan perkara kaum muslimin gitu kan. Ada orang yang sedang meninggal diurus jenazahnya. Ada takziah yang memang harus menghadapi keluarga orang, datang ke rumah orang yang meninggal. Dan itu seterusnya itu hal-hal yang secara syar'i. Tapi kalau enggak, iseng aja. Duduk-duduk buang waktu percuma itu enggak boleh memang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau setiap malam keluar membawa cambuk dan keliling di kota Madinah. Kalau ada yang kumpul-kumpul enggak ada gunanya ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau tidak ada udzur syar'i dicambukin sama Umar, pulang. Apakah kalian di sini begadang, buang-buang waktu sehingga sholat malam kalian ketinggal? Sholat subuh kalian ketinggal? Suruh bubar sama Umar. Tapi kalau dikatakan, oh kami lagi takziah, kami lagi urus jenazahnya ini, oh ada si fulan lagi sakit, sama Umar dibiarin, mana Umar ikut. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada udzur syar'i boleh, kalau enggak maka jangan. Ya. Kalau pekerjaan ini memang darurat, Anda dapat shift malam, apa boleh buat, memang cari nafkah, enggak apa-apa insya Allah. Itu masuk dalam hal yang tidak apa-apa. Tapi kalau setiap malam saya sarankan jangan. Gitu kan? Karena memang ini waktu Allah siapkan untuk istirahat. Cari pekerjaan yang pagi. Amalan apa Ustaz agar iman tetap naik? Perbanyak amal soleh. Pertama majelis ilmu. Kemudian aplikasikan dengan amal soleh. Dan bentuk komunitas. Itu saja yang saya anjurkan. Gitu kan? Jadi selalu majelis ilmu seperti ini hadirin. Kalau gak bisa hadir dengarin ceramah-ceramah yang ada itu. Alhamdulillah sekarang di YouTube, di macam-macam lah, di DVD, apalah. Bisa macam-macam, bisa di-download, bisa diambil, bisa didengar. Teman-teman kadang-kadang juga ngirim ya beberapa cuplikan-cuplikan. Itu bagus ya. Jadi ilmu kemudian aplikasikan dalam amal soleh, azan, sholat. Yang sudah kita tahu lah, kesempatan puasa-puasa, baca Quran, berzikir. Orang semua sudah tahu ibadah-ibadah, tinggal dikerjain. Dan cari teman-teman yang soleh. Semua teman kita harus soleh dan soleha. Maksud saya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Soleh sama soleh, soleha sama soleha. Jadi cari teman-teman yang memang sholat malam, hadir di majelis ilmu. Kita kalau ngomong selalu ngomongnya tentang ceramah Ustadz Fulan, materi ini, tafsir ini, sebab nuzulnya, sirah Nabi. Jadi hal-hal yang bermanfaat. Gitu kan? Tentang kondisi muslimin di Palestina, itu yang dibicarakan. Bukan masalah diskotik ini, karaoke itu, apa mall ini, baju ini, merek ini, sepatu itu. Gak ada guna-gunanya semua gitu kan. Jika sholat menggunakan sutra saf di depan kita atau orang di depan kita, kemudian orang itu pergi, apakah kita harus melangkah kaki ke depan mendekati sutra di depan? Apakah jika kita melangkah ke depan dalam arti tidak ada sutra lagi di depannya, sholatnya tetap sah? Tentu boleh ya, boleh dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi berbunyi, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah yang datang untuk menutupi saf-saf yang kosong. Kata ulama dari hadis ini adalah orang melangkah. Dalam hadis lain dikatakan kalau imamnya beruzur, imam tiba-tiba batal wudunya, kan dia tidak boleh lanjutin sholat tuh, dia harus keluar ya. Maka yang di belakangnya menggantikannya dengan cara melangkah ke tempat imam. Jadi melangkah dalam sholat dibolehkan. Atau ada saf yang kosong, dia melangkah, dia menutup, itu dibolehkan dalam agama dan tidak batal sholatnya. Kecuali kalau antum berada di tempat tengah-tengah masjid misalnya, ada orang kita jadikan sutra depan kita, ternyata mihrab apa namanya? Sutranya terlalu jauh gitu kan. Mungkin bisa 5-6 saf ya enggak usah. Niatin saja, tadi dalam beberapa mazhab Hanabilah dikatakan tempat sujud kita seperti sejadah ini nih. Ujungnya di depan tempat sujud kita sudah niatin itu tempat sutra saya. Artinya orang lewat di depannya enggak masalah. Kalau enggak ada benda yang bisa kita taruh ya. Kalau kita bisa taruh sesuatu kotak, apalah, tas dan seterusnya itu lebih baik. Bagaimana jika ada anak kecil yang bermain? Ini sudah. Jadi anak kecil gak ada masalah ya. Insya Allah gak masalah. Mau tanya tentang doa kunut di masjid dekat rumah anak setiap kali sholat subuh pakai kunut. Ini sudah sering kita bahas ya. Mana yang lebih afdal Ustaz? Mengikuti imam pada kunut atau tidak? Karena ada dalil tentang seseorang apa ini? Bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, apakah Rasulullah SAW ketika sholat subuh pakai kunut? Lalu ayahnya menjawab, tidak wahai anakku. Dan banyak dalil yang harus mengikuti imam ketika sholat. Tentu saya simpulkan begini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau yang melemahkan hadis tentang kunut, dan beliau memang ulama hadis. Gurunya Imam Syafi'i ya, memakai hadis tentang kunut. Kunut itu bunyinya, hadis kunutnya itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal, gitu kan? Itu hadisnya. Imam Syafi'i menggunakan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan hadis ini lemah, nggak boleh, karena dalam perawinya ada pembohong, gitu kan? Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada Imam Ahmad, muridnya, dia mengatakan, wahai Ahmad, apapun yang sampai kepadamu dari Rasulullah SAW sampaikan kepada kami, karena kamu lebih mengerti tentang hadis daripada kami. Imam Syafi'i fokusnya ke ilmu fikih, Imam Ahmad fokusnya ke hadis, gitu kan? Tapi Imam Ahmad juga mengatakan, dengan lemahnya hadis ini hadis lemahnya bukan hadis lemah yang harus ditinggalkan. Artinya bukan hadis lemah yang lemah sekali dan tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang sholat di belakang imam yang berkunut, maka dia ikut kunut. Dia ikut kunut menjalankan, karena hadis yang menyuruh kita patuh pada imam, menjadikan imam sebagai imam kita untuk dipatuhi, itu lebih sahih. Maka didahulukanlah hadis ini untuk dijadikan sebagai tolok ukur. Allahu a'lam. Tapi kalau sholat sendiri, antum boleh tidak kunut. Apa yang harus dilakukan apabila yang melewati sutra itu anak? Ini sudah. Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat sholat Jumat? Apakah bisa dilaksanakan? Karena sebelum Jumatan mulai, sepertinya tidak ada waktu cukup untuk sholat sunnah qobliyah. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya, selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain. Memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Apakah Rasulullah SAW mengerjakan sunnah rawatib? Sudah saya jelaskan. Apabila kita sholat di Nabawi, terutama di daerah Raudhah, di situ sering terjadi sutra kita dilewati banyak orang. Bagaimana solusinya? Saran saya, enggak usah sholat di Raudhah. Saran saya, kecuali memang dalam keadaan ada waktu plong, ada tempat luang, kita bisa sholat, enggak terganggu, enggak apa-apa. Karena begini, mengkhususkan sholat di Raudhah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di Masjid Nabawi, ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi yang berbunyi, antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga, Raudhatun min Riyadil Jannah, ini perlu difahamin. Jadi kalau Al-Quran itu ada sababun nuzul, kalau hadis ada sababul wurud, ya, sebab turunnya ayat ada. Kalau kita tangkap itu, kita akan faham maksud Allah di ayat itu. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab Nabi sebutkan hadis itu. Kalau kita faham ini, kita akan tahu apa maksud Nabi SAW. Perhatikan khusus hadis tentang Raudhah ini, Nabi SAW waktu keluar dari rumah beliau ke masjid, karena rumah beliau bersebelahan dengan masjid. Begitu masuk, keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, langsung pintu masjid, langsung masuk, langsung tempat sholatnya beliau. Kebetulan waktu itu memang masjid Nabi hanya antara rumah sampai mimbar, enggak ada yang lain. Memang lokasi masjid waktu itu saja, dan antara rumahnya dengan mimbar Nabi SAW. Kata Nabi SAW waktu itu pas melihat, begitu masuk di masjidnya Nabi SAW, beliau lihat sendiri di masjidnya ada sahabat lagi mengaji, ada yang lagi zikir, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa, semuanya ibadah-ibadah yang baik nih. Kata Nabi SAW, karena melihat perilaku-perilaku sahabat itu, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Jadi ada sebab penyebutan hadis itu, karena perilaku-perilaku sahabat yang mulia tadi, bukan karena fisik tempatnya, gitu kan. Ini penting. Dan hubungkan ini dengan hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala, sholat di masjidku ini 1.000, masjidku ini. Nabi tidak bilang di Raudhah, enggak. di masjidku ini, artinya kata ulama, masjidku ini selama dia terus diperluas seluas apapun dan masih nyambung saf dengan satu imam, maka Masjid Nabawi. Gitu kan? Maka kita sholat di saf yang sisi kanan, timur kah, barat kah, utara kah, tidak masuk di raudhah pun tetap sama 1000 pahalanya. Dan terlalu banyak hadis yang maudhu, maaf saya bahasakan, ini hadis dusta. Orang sholat di raudhah akan diampuni sekian banyak dosanya dan segala ini semua tidak benar. Akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Coba anda kembali ke kitab-kitab maudhu'at. Hadis dusta. Enggak pernah Nabi SAW sampaikan. Jadi jangan dikarang-karang saudaraku, akhirnya memaksakan diri masuk ke raudhah, diinjak-injak kepalanya dan seterusnya. Tidak perlu. Sholat tahiyat masjid di seluruh Masjid Nabawi dan sholat di dalam raudhah sama aja 1000 pahalanya. Insya Allah sama. Tetap kita memuliakan Masjid Nabawi. Tetap kita menganggap raudhah itu bagian yang dikatakan raudhah memang masjid awalnya Nabi SAW. Tapi tidak ada seperti yang banyak disebarkan dari hadis-hadis palsu itu mengatakan ada fadilah khususnya. Allahu a'lam. Dan fahami tadi hadis tentang sababul wurudnya, sebab disebutkannya hadis itu. Bagaimana solusinya apabila imam membaca surah Al-Fatihah super cepat? Apakah di kemudian hari saya hindari imam tersebut dalam sholat di masjid dan sholat di masjid lain? Tentu saja. Kalau dia ngaco bacanya, jangan. Apalagi dia sholat jahar ya, sholat ngerasin suara. Subuh, maghrib, isya itu kan kita dengar. Kalau sholat duhur, sholat asar, nggak kedengaran ya itu nggak ada masalah. Karena kita wajib ingkar mungkar kalau yang kelihatan di depan mata. Kalau nggak kelihatan nggak ada. Gitu ya. Jadi saya sarankan cari masjid lain. Lebih baik lagi kalau kita berikan masukan, lebih baik lagi. Pak Ustaz, sebelum saya tidur membaca doa di bawah ini. Apa ini? Bismika Allahumma ahya wa amud. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal. Baik. Selama 3 malam saya membacanya, tetapi setelah saya baca, tidur saya seperti diganggu syaitan. Saya lawan dalam mimpi saya dengan membaca ayat kursi, an-nas dan tasbih. Dengan sebisanya saya akhirnya bisa bangun dari tidur saya. Saya khawatir bila saya kembali baca pada malam-malam berikutnya hal serupa akan terulang. Mohon doa tersebut, maka doa tersebut tidak saya baca dan tidur saya tidak diganggu. Padahal sebelum saya tidur saya sholat 2 rakaat dan witir. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah saya teruskan doa tersebut? Itu waswas syaitan. Gak ada hubungannya antara kita baca doa ini lalu syaitan ganggu. Kalau kita baca doa ini dapat pahala. Dan memang tidak ada jaminan dengan baca doa ini kita selamat dari syaitan. Gak ada. Doa ini sahih, riwayat Abu Daud. Dua-duanya hadis sahih. Gitu kan? Ini diamalkan. Tetapi doa yang dianjurkan, yang bisa mengusir syaitan ada. Hadis misalnya mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, dia akan dijaga dari syaitan. Hadis yang lain juga, dua-dua hadis Bukhari. Berbunyi, siapa yang membaca ya, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardh sampai akhir, gitu kan? Itu akan menjadi pencukup baginya. Kata ulama hadis, pencukup dari syaitan, enggak ada yang goda dia. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3-3 kali, ditiup telapak tangan, diusap ke tubuh. Ini insyaallah tidak akan terganggu. Kalaupun sudah dibaca itu dan ternyata kita lihat dalam mimpi syaitan datang mengganggu dan seperti tadi, saya melawannya dengan ayat kursi, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu berarti memang kebanyakan seperti ini indikasi anda ada gangguan sihir. Dan biasanya justru itu petunjuk dari Allah. Kalau anda dalam mimpi berhasil membacakan ayat dan meniup lalu dia mati, mati benar tuh. Berarti anda selamat dari sihir itu. Biasanya indikasi sembuh seseorang yang kena sihir itu, selain dia diruqyah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nanti dalam mimpi datang tuh. Ada dilihat penyihir sama dia tuh, ada dilihat syaitan. Gitu, dan kemudian dia bacain ayat. Begitu. Gitu kan? Begitu. Jadi memang kita melihat dalam mimpi kita, Allah SWT berikan. Malah itu positif. Maka saya sarankan lanjutkan. Lanjutkan, jangan malah berhenti. Gitu kan? Jangan malah berhenti. Tapi tambah dengan ayat-ayat tadi atau bacaan tadi yang saya sampaikan. Ayat kursi, 2 ayat terakhir dari akhir Al-Baqarah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3-3 kali, ditiup telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Tentu yang ditiup diusapkan hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ayat kursi sama akhir Al-Baqarah tidak ada perintah untuk ditiupkan ke telapak tangan. Bagaimana hukum sholat Jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai pengeboran minyak? dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut. Apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang? Ya. Ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam? Ya. Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan. 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah, satu imam, satu makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang, saya tidak katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena saya tidak pernah temukan di buku beliau Al-Umm masalah itu. Tapi riwayat yang menjelaskan 40 orang sholat Jumat adalah riwayat sahabat Nabi. Ya. Itu namanya, pernah saya sebutkan ya. Ada sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur. Ya, saya subhanallah tidak ingat sekarang namanya. Tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah, beliau orang Ansar. Beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya, gitu, untuk sholat Jumat. Beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang. Gitu kan. Tapi ini bukan tolok ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat Jumat. Dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya. Bisa dilihat, diikutin pada saat materi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja. Gitu. Dan sholat Jumat ini, teman-teman sekalian, permudah aja. Artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat, gitu kan. Maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana. Sederhana, 2 orang pun bisa. 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa. Dan dipermudah. Permudah dalam arti kata, masuk waktu, baru kumpul semua, gitu kan. Kemudian naik satu orang, jadi khatib. Dia azan, dia salam, kemudian khatibnya, muadzinnya azan. Kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca satu ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya, sudah cukup. Gitu kan? Sudah cukup. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Mungkin pakai kitab Riyadus Solihin, kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustaz yang bisa ceramah. Dia baca ayat hadisnya, dibaca terjemahannya, apa yang diambil hukum dari situ, insya Allah 5-10 menit sudah cukup. Kemudian dia tutup dengan duduk, khutbah kedua, dia berdoa, lalu kemudian sudah iqamah sholat, dia sholat 2 rakaat selesai. Insya Allah rangkaian sholat Jumat itu bisa 20 menit, 25 menit sudah selesai. Gitu kan? Bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Bukan buru-buru digerakkan, tapi kita meringkas dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi sah saja insya Allah sholatnya. Bagaimana jikalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustadz rincikan dengan pembahasan barusan, apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya mesti dibayangkan? Enggak, fokus bacaan saja. Enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, fokus ucapan didengar, diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka, lihat tempat sujud. Udah. Renungi maknanya. Kalau enggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dengar dengan kuping kita. Gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim, kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa, gitu kan? Jadi gitu, seperti itulah. Jadi enggak usah bayangin apa-apa. Enggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, enggak perlu, gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level 5 itu dosanya sedikit. Iya tentu saja. Karena itu memang ada hadis Nabi SAW. Ya. Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah SWT. Malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa. Salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar di waktu saya masih kelas SMA kelas 3 di kota Madinah pada tahun 1993. Kemudian saya di masjid kampus lagi menghafal materi balaghah. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal enggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat gitu kan, sering kadang enggak konsentrasi, lebih banyak mengkhayalnya. Subhanallah, ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya. Sekarang baru selesaikan S3-nya dokternya. Adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Waktu itu beliau tingkat 2 kuliah di kuliah hadis. Ngajar saya. Sebelum buka buku balaghah itu, saya dari asar ini sudah baca enggak faham-faham. Dari habis duhur malah. Pulang dari kelas ujian, saya baca sampai menjelang isya belum faham. Habis isya dia datang ajar saya. Terus saya tanya, akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Saya kalau sholat gak konsentrasi, baca buku gak bisa hafal-hafal. Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya. Dia bilang, mungkin kamu masih punya dosa. Padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA-nya itu di Madinah. Di Madinah itu gak ada bioskop, gak ada karaoke, perempuan semua bercadar, pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu, kampus, Masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar, gak ada musik, beli kebutuhan. Kemudian pulang ke kampus. Gak ada celah yang kita katakan ada dosa kayak di Indonesia. Orang yang Masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana. Tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu saya, dia bilang, coba akhi, ente istighfar kepada Allah SWT. Kemudian coba sholat. Ya, dengan. Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat dua rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah ampuni dosanya. Maka saya, astaghfirullah wa atubu ilaih, saya berdiri, saya sholat. Waktu itu dua rakaat menghadap kiblat, subhanallah. Begitu saya salam, ini pengalaman pribadi. Begitu saya salam, saya belajar dengan dia setengah jam buku itu saya fahami. Setengah jam buku itu saya faham. Bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya yang sudah mungkin 6 jam saya belajar. Gitu kan, subhanallah. Saya jadikan patokan, ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah sementara, maka makin berpengaruh kehusyuan tentunya. Di kampung, apa ini, paman saya di daerah Seragi, Banten, kalau kita meninggal, kita harus banyak uang. Karena kalau banyak uang, bisa banyak orang yang menyolati kita. Karena di sana sudah ma'ruf, setiap orang yang menyolati akan diberi uang minimal per orang 5.000, standarnya 10.000. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang di sana, mengingat kebiasaan ini sudah melekat erat di masyarakat. Sementara paman saya ingin banyak yang menyolati ketika dia meninggal kelak. Sampaikan hadis Nabi SAW. Ini bukan masalah 5.000, 10.000. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, sampaikan apa adanya. Selebihnya tawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang mensolati jenazah dapat satu kirat pahala. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu satu kirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ini bukan 5.000, 10.000. Enggak usah ditawarin duit, harusnya dia saat datang. Dia sudah tahu satu kirat. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, dapat satu kirat lagi. Satu kirat pahala. Tahu gunung Uhud itu besarnya? Diameternya itu 3 km. Gunungnya besar, gitu kan. Luar biasa pahalanya gitu. Kenapa harus terpengaruh dengan disampaikan? Jadi ini harus disampaikan apa adanya, enggak usah khawatir. Ya, walaupun itu sudah melekat, hidayah di tangan Allah SWT. Kita tugasnya menyampaikan. Saya di sini teriak-teriak bicara, subhanallah. Kita bicara seperti ini. Saya ikhwani, wallah, demi Allah, saya tidak pernah programin. Kadang-kadang saya datang, saya enggak belajar nih. Saya enggak baca. Nanti di sini baru saya buka. Apa yang saya loncarin kayak terbuka, bicara, begitu saja ngalir. Saya berpikir kadang-kadang kalau saya pulang, subhanallah, dari mana ilmu yang saya dapatkan ini? Saya berpikir kayak Allah ngalirkan begitu saja gitu kan. Dan tugas saya hanya menyampaikan. Allah ingatkan, oh kisah ini terlintas saya sampaikan. Saya gak pernah siapkan ini. Saya gak siapkan alhamdulillah, tapi begitu datang saya ngomongin. Setiap hari masuk di WhatsApp, di SMS, Ustaz jazakallah khair, saya berubah, saya suami istri, saya jadi taubat, saya jadi tinggalkan riba, saya jadi gini. Kalau dengar ceramah Ustaz, lisan saya cuma bisa mengatakan alhamdulillah. Tugas saya cuma menyampaikan. Selebihnya hidayah dari Allah. Teman kita dari Amerika, dari Perancis, dari Jerman, dari mana-mana nih pada hubungin saya nih. Ustaz terima kasih, ada yang difoto di WhatsApp dikirim. Ini Ustaz, saya lagi dengar dosa besar ke-42, dosa besar ke-58, dosa besar yang begini. Alhamdulillah, tugas kita menyampaikan. Mau itu sudah ngakar, mau tidak ngakar, bukan urusan kita. Allah bisa hilangkan. Sampaikan saja apa adanya. Daripada 5.000, 10.000, sebelum sholat disampaikan. Gitu kan? Kalau bisa sempat sampaikan. Kalau ini pahalanya satu gunung, satu kirat, ikhlaskan niat datang bukan karena duit 5.000 atau 10.000-nya. Enggak usah khawatir insyaallah. Kalaupun ada orang, memang kalau ada yang sholat lebih banyak, itu lebih mudah untuk mendapatkan ya syafaat. Karena kalau mereka berikan kesaksian, Allah terima kesaksiannya. Dalam hadis Bukhari pernah ada jenazah lagi lewat, lalu kata para sahabat, ini orangnya kurang baik nih. Jadi rupanya punya beberapa kesalahan. Kata Nabi SAW, hati-hati, perkataan kalian bisa jadi saksi. Gitu kan. Lalu lewat jenazah yang lain, lalu para sahabat mengatakan, orang ini baik nih. Kata Nabi SAW, perkataan kalian akan jadi saksi. Sesungguhnya kalian saksi Allah di muka bumi. Gitu kan. Jadi artinya bisa berlaku tuh apa yang kalian ucapkan. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Kata Nabi SAW, udhkur mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Tidak usah bicara keburukannya lagi kalau sudah meninggal. Udahlah, sudah berlalu sudah. Maafin saja, gitu kan? Seperti itu. Bolehkah memberikan denda berupa uang dalam sebuah transaksi dengan maksud untuk menertibkan atau menghindari penipuan? Misal, pemilik barang ingin menjual barangnya dengan cara cicil melalui perantara. Ketika perantara memperoleh pembeli, maka si perantara ini mendapatkan komisi. Namun jika ada pembeli yang batal membeli setelah cicilan berjalan, maka si agen itu dikenakan denda. Tentu kalau memberikan bonus karena orang itu mendatangkan pembeli, karena menjual barang itu boleh. Itu gak masalah. Kan itu sebagai jasa dia. Tetapi denda gak boleh. Denda masuk dalam masalah riba. Gak boleh. Denda dengan alasan apapun tidak ada dalam Islam. Allahu'alam, itu yang saya tahu. Pernah ada yang kirim kepada saya, ini ada fatwa menyampaikan kalau boleh denda sebagai bentuk iqab, ya hukuman. Tapi ini tidak benar. Allahu'alam, tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan adanya hukuman seperti ini. Tidak pernah ada penalti di zaman Nabi SAW. Tidak pernah ada. Yang ada, ini tidak bayar utang ya Rasulullah. Maafin. Nabi SAW suruh maafin. Bukan disuruh tambah penalti. Tidak ada. Maafin. Yang memaafkan, ya, orang yang membayar utang, gitu kan? Orang yang kalau dia nagih utang kemudian dia maafkan, tidak bisa bayar utangnya dimaafin, dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat, gitu kan? Jadi maafin saja, dapat bidadari itu. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir, kalau tidak akhwat protes nanti. Ustaz, bagaimana jika sutra kita akan terputus karena dilalui oleh anak-anak kecil? Ini sudah saya jawab tadi. Ana pernah mendengar bahwa hitungan pahala sholat kita ada dihitung 1/8, 1/6, 1/10 dan seterusnya. Apa ada hadis sahihnya? Hadis sahih itu. Hadis sahih yang saya tahu. Allah alam, yang saya tahu ini diriwayatkan dalam ahli sunan, gitu kan? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan semua ini tentang Nabi SAW mengatakan ada yang tidak menerima sholatnya kecuali 1/1, kecuali begini, sampai dikatakan 1/10. Itu ada. Mengenai panggilan sayang antara suami istri, ada yang satu sama yang lain saling panggil umi dan abi, adik dan kakak dan lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh saja, enggak ada masalah. Selama itu panggilan baik, panggilan sayang enggak masalah. Yang penting jangan anggap betul istrinya sebagai umi, gitu kan? Itu enggak boleh, hukumnya lain. Kalau seorang laki-laki mengatakan kamu seperti ibu saya, itu enggak boleh, itu dosa sendiri, itu enggak boleh. Enggak boleh juga sih istri mengatakan ini seperti ini abi saya, bukan suami, itu enggak boleh. Tapi kalau hanya panggilan-panggilan saya, enggak ada masalah insyaallah. Boleh saja, selama itu panggilan positif, boleh dipakai dalam suami istri. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya lupa nih, tapi yang pekan lalu, insyaallah nanti pekan depan lah ya. Kalau sudah bertanya ya sudah, alhamdulillah. Saya juga sebagai penutup, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, saya sekarang lagi meminta supaya teman-teman yang hadir ataupun yang mendengarkan ceramah kita, kalau Anda punya peluang-peluang yang Allah mudahkan untuk menjadi RT di sekitar tempat kita tinggal, menjadi RW, menjadi lurah, camat, mungkin pada tingkat level lebih tinggi, wali kota kah, gubernur kah, ada mungkin yang lebih tinggi lagi sampai ke presiden, silahkan tempuh itu. Apalagi kalau sudah mengikuti dakwah sunnah. Yang itu. Karena ini penting, ya, ini penting. Jangan malah keluar. Saya kemarin didatangi oleh satu orang teman-teman kita dari aparat polisi kepolisian. Rupanya jabatannya sudah cukup bagus. Dia datang ke saya, Ustaz, saya ngajukan resign, mau keluar Ustaz. Kenapa Pak mau keluar? Iya, karena saya dilarang berjenggot di kepolisian. Saya bilang gini Pak, sebentar. Bapak disuruh, Bapak cuman diejek, ditegur, atau memang akan dipecat kalau potong, kalau pelihara jenggot? Bedakan. Kalau cuma ejekan, kalau cuma singgungan, nggak usah keluar, jangan keluar, biarin aja. Udah orang bicara itu biasa gitu. Sampai nanti Anda target punya jabatan tertentu. Karena kalau kita sudah paham sunnah, kita sampai pada jabatan tertentu, nanti dengan jabatan itu kita bisa terapin sunnah di instansi kita. Selama ini dakwah sunnah ini merayap di bawah nih. Orang-orang yang di atas ini pada belum paham nih. Berapa banyak wali kota, gubernur, mungkin juga sampai presiden dan wakil presiden, mungkin belum paham sunnah itu seperti apa. Sehingga bisa saja isu-isu yang tidak baik disampaikan ke mereka tentang dakwah sunnah. Satu instruksi bisa memberhentikan dakwah sunnah ini. Gitu kan? Jadi saya kemarin juga kedatangan ada orang yang mengatakan, Ustaz, RT nih. Tapi pas 17 Agustus, kita buat acara, ada musiknya. Kebetulan Alhamdulillah sudah ikut pengajian. Saya bilang coba ubah, Anda kan RT, bisa ubah program daripada lomba makan kerupuk, lomba kelereng, ada gunanya coba lomba ceramah, lomba cerdas cermat. Kalau ada orang muslim bisa kok. Lomba sesuatu yang bermanfaat lah. Banyak kan, masa tidak ada program pendidikan yang bisa diterapkan? Terapkan itu, kan bagus. Bukan mustahil, kalau mayoritas muslim, lomba buat ibu-ibu hafal juz amma. Yang paling banyak hafalannya dapat apa? Bisa, kan mustahil. Surah tertentu, bacaannya yang paling benar. Misal, sederhana daripada lomba kelereng, apa manfaatnya? Itu kan. Kelerengnya jatuh atau tidak, enggak ada manfaat. Saya subhanallah kadang-kadang lihat, maaf, kalau teman-teman yang buat program ini, saya bukan menyalahkan Anda, tapi saya berpikir, apa manfaatnya? Lomba makan kerupuk, nyusahin diri. Ambil kerupuknya, makan kan enak. Ini susah-susah, ngapain gitu. Apakah itu ada prestasinya? Karena menang makan kerupuk, subhanallah. Itu bukan lomba karung lah, apalah. Saya lihat itu subhanallah, tidak ada. Allahu'alam ya, memang hiburan, tapi coba hiburan itu dihubungkan dengan hal yang bermanfaat. Kan itu bisa ya, nah, insya Allah bisa, mungkin bisa kita buat planning-planning program, Allah alam. Itu yang saya ingin sampaikan, supaya memang teman-teman kita ini insya Allah bisa lebih menjelaskan masalah-masalah sunnah gitu kan, jadi kepada kaum muslimin lebih jauh, mudah-mudahan bisa lebih memahami, dan itu insya Allah termasuk amal jariah, Allah alam. Baik, sampai sini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam ini, semoga Allah berkahi, semoga seluruh kesalahan kita yang pernah kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan menjadi pahala. Semoga juga seluruh ya, amal-amal yang sudah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga seluruh orang yang sakit dari kaum muslimin disembuhkan, seberat apapun penyakit itu. Semoga seluruh muslimin yang terlilit utang dilunasi utangnya. Semoga yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin yang tersindas dan tersiksa di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan dan kemuliaan Islam, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang sedang menyaksikan kita sekarang, dan para malaikatnya saya yakin sedang hadir di masjid yang mulia ini untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Qada benar di Allah, qada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.